rasa cinta yang dulu telah hilang kini bersemi kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Waktu wajahmu yang lugu selalu bayangi langkahku. Telah lama ku nanti dirimu, tempat ku kan berlabuh cahaya hati. Yakinlah kekal abadi selamanya seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa, membawa kedamaian. Walau badai lakukan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Resah yang kau rasakan kan jadi bagian bersamamu. Letakkanlah segala lara di pundakku kini. Takkanlah selesai.